Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, kita insyaallah akan membaca hadis-hadis yang dibawakan oleh al-Imam Abu Dawud rahimahullah pada bab al-qadar ini. Baik, qala al-Imam Abu Dawud rahimahullah, setelah beliau membawakan sanad hadis yang pertama sampai kepada sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qadariyatu majusu hadhihi al-ummah, إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. Ada ta'liq di sini yang dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qadariyah, kelompok qadariyah adalah majusi dari umat ini. Baik. Al-Qadariyah dikatakan majus hadihil ummah dikarenakan keyakinan mereka ya serupa dengan keyakinan yang ada pada majusi, agama nenek moyang orang-orang Iran, di mana agama Majusi berkeyakinan bahwa pencipta itu ada dua. Pencipta kebaikan dan pencipta kejelekan. Di mana diistilahkan oleh mereka pencipta kebaikan dengan Tuhan cahaya, sedangkan pencipta kejelekan dengan Tuhan kegelapan. Persamaan keyakinan mereka bahwa Tuhan cahaya yaitu lebih mulia dan lebih dicintai oleh mereka. Oleh karena itu, mereka dikenal juga dengan para penyembah api. Ini keadaan orang-orang Majusi, sehingga ya, setiap rumah dari rumah-rumah mereka mesti ya, didapati api yang dijadikan sebagai sembahan yang tidak boleh padam isi mereka. Nah, demikian pula dengan Qadariyah. Kelompok ini berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut mereka menciptakan hanya perkara-perkara yang baik. Ya, sedangkan perkara-perkara yang jelek, maksiat, ya, dan perkara-perkara dosa itu adalah ciptaan makhluk. Sementara apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, ketika ditanya oleh Jibril yang datang dalam rupa seorang lelaki, ditanya tentang iman, ya, beliau menyatakan tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi menegaskan termasuk dalam cakupan iman adalah beriman kepada qadar, takdir, ya, yang baik maupun yang buruknya, ya, semuanya adalah, ya, ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari sini juga menunjukkan bahwa, ya, tentang kelompok sesat Al-Qadariyah ini, ya, ini telah diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebelum kemunculan mereka. Sebagaimana juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan tentang kelompok Khawarij, juga kelompok Rafidah dalam sebagian ahadits beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini termasuk di antara dalail an-nubuwah, ya, di antara bukti-bukti kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberitakan tentang sesuatu yang akan terjadi, yang terjadi sebagaimana yang beliau beritakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In maridu fala ta'uduhum." Jika mereka sakit, yakni orang-orang yang pemahaman Qadariyah ini, jika mereka sakit, maka jangan kalian menjenguk mereka. Wa in matu fala tashhaduhum. Dan jika mereka atau salah satu dari mereka mati, maka jangan kalian, yakni, menyaksikan jenazahnya. Baik, ini, ya, salah satu di antara, ya, pelajaran yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyikapi ahlul ahwa wal bidah. Tidak menjenguk mereka ketika mereka sakit. Demikian pula, ya, tidak menyaksikan jenazah mereka ketika mereka meninggal. Sebagai pelajaran, ya, bagi mereka dan bagi selain mereka dari kalangan kaum muslimin. Ya, terlebih khusus, ya, bagi mereka, ya, orang-orang yang menjadi tokoh di tengah kaum muslimin. Ya, maka yang demikian perkara yang matlub, ya, yang dituntut agar, ya, ketidakhadiran mereka, tidak menjenguk, ya, tidak mempersaksikan jenazahnya, ini akan menjadi, ya, sebab kebaikan bagi yang lain, pelajaran bagi yang lain untuk tidak mengikuti kesesatan kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut. Kemudian kita masuk hadis yang kedua. Hadis yang kedua dari sahabat Hudzaifah, yakni yang dimaksud Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, li kulli ummatin majusun, wa majusu hadhihi al-ummah alladhina yaquluna la qadara, man mata minhum fala tashhadu jinazatahu. Tapi bisa dibaca janazatahu. Wa man marida minhum fala ta'uduhum. Wa hum syi'atul dajjal. Wa haqqun 'ala Allahi ayyulhiqahum bid-dajjal. Baik, hadis yang kedua dari hadis Hudzaifah ibn Yaman, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yang maknanya bahwa bagi setiap umat, ya, ada majusinya. Dan majusi umat ini adalah mereka yang menyatakan tidak ada qadar, ya, tidak ada takdir. Ini yang dimaksud al-qadariyah, ya. Ini kelompok yang di antara keyakinan mereka, yakni menafikan takdir. Ya, takdir itu tidak ada. Manusia berjalan, ya, berbuat sesuai dengan apa yang menjadi keinginan mereka. Tidak ada kaitannya dengan takdir. seperti mereka yang dijuluki dengan Qadariyah, atau ya lebih panjangnya Qadariyatun Nufah, ya. Karena kelompok Jabriyah juga ya dinamakan oleh para ulama ya Qadariyah. Namun yang dimaksud dan masyhur jika disebut Qadariyah, yakni mereka yang menafikan takdir. Kemudian man mata minhum fala tashhadu jinazatahu. Siapa yang meninggal di antara mereka, orang-orang yang menafikan takdir ini, maka jangan kalian mempersaksikan jenazahnya. Waman marida minhum fala ta'uduhum, dan siapa di kalangan mereka yang sakit maka jangan kalian menjenguknya. Wahum syi'atud dajjal, di mana mereka adalah kelompok dajjal yang masuk dalam kelompok dajjal. Wa haqqun 'alallahi an yulhiqahum biddajjal, dan hak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menggabungkan mereka dengan dajjal. Ada ta'liq di situ disebutkan qala Imam Al-Albani rahimahullah da'ifun bi ziyadati wa hum syi'atu dajjal hasanun biduniha, da'if dengan adanya tambahan wa hum syi'atu dajjal dan hasan tanpa ada tambahan ini. Baik, pada silsilah ad-da'ifah beliau ya mendhaifkan hadis ini pada nomor 5714. Adapun dari sisi makna ya, selain penyebutan wahum syiatu dajjal, maka secara makna ya sahih sebagaimana pada hadis yang pertama. Kemudian berikutnya kita masuk hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga dengan sanadnya sampai kepada sahabat Abu Musa Al-Ash'ari. Nama beliau Abdullah ibn Qais Al-Ash'ari. Beliau masyhur dengan kunyahnya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna Allah khalaqa Adama min qabdatin qabadaha min jami'il ard. Faja'a banu Adama ala qadril ard. Ja'a minhumul ahmaru wal abyadu wal aswadu. Wa bayna dhalika. Wassahlu wal hazanu. والخبيث والطيب زاد في حديث يحيى وبين ذلك والإخبار في حديث يزيد. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, artinya pada ta'liq hadis ini sahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini menyatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam dari satu genggaman yang Allah Subhanahu wa taala genggam min jami'il ard, dari seluruh al-ard, seluruh bagian bumi. Baik. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan di dalam kitabnya penciptaan Adam, ya Allah Subhanahu wa taala ya ciptakan dengan tangannya, ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis, ya ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadai, apa yang mencegah engkau yang menghalangimu untuk sujud dengan makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Maka datanglah, jadi anak keturunan Adam sesuai dengan keadaan bumi yang darinya Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'a minhumul ahmar. Datang di antara mereka ini manusia yang berkulit merah. Demikian juga wal abyad yang berkulit putih, wal aswad yang berkulit hitam. Wa baina dzalik, dan yang di antara warna-warna tadi. Ini dari sisi zahir, sebagaimana yang kita saksikan, beragam keadaan warna kulit manusia. Yang itu semua kembalinya kepada keadaan asal dari penciptaan Adam alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam dengan satu genggaman yang Allah Subhanahu wa taala ambil dari seluruh permukaan bumi. Kemudian berikutnya dari keadaan batinnya, wassahlu wal haznu, sebagian dengan dobat wal hazn. Juga dari keadaan batinnya, perangainya. Dari anak keturunan Adam, dari keadaan manusia, ada yang perangainya sahal, yani suhulah, walin, warriqah. Perangainya mudah, gampangan, tidak sulit urusannya, lembut, penyayang. Demikian pula, ada di antara mereka yang sifatnya hazn, yani syiddah wal ghidhah, kasar dan kaku. Demikian juga wal khabith wa tayyib, ada yang keadaannya jelek dan sebaliknya baik. Yani dari sifat amalan-amalannya. Kemudian zada fi hadis Yahya, pada hadis dari jalan Yahya, yani Yahya bin Sa'id, Yahya bin Sa'id, disana tambahan wa baina dzalik, dan di antara dua perangai yang bertentangan tersebut, antara mudah lembut dengan kasar, antara baik dengan jelek, ada yang pertengahan di antara itu, sebagaimana ini juga suatu perkara yang bisa kita saksikan dari keadaan manusia. Kemudian wal ikhbaru fi hadis Yazid. Adapun al ikhbar yang dimaksud ini at-tahdits, ini dengan lafaz haddatsana, ini pada hadis Yazid, di mana jika dilihat pada sanad di situ Al Imam Abu Dawud yang menyampaikan hadis dari Musaddad, di mana beliau menceritakan bahwa Yazid ibn Zuraik dan Yahya ibn Sa'id telah menyampaikan hadis. Gimana yang dimaksud? Yang menyampaikan hadis secara haddatsana atau akhbarana ini adalah Yazid. Adapun Yahya ibn Sa'id menyampaikan secara an'anah, ini yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad pada syarah hadis ini. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa saya bacakan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.